Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Roja yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaAllah kita akan membahas tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 46. Temanya adalah anak dan menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Sebelum kita jelaskan tentang bagaimana mendidik anak kita untuk menjaga rahasia, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu rahasia itu apa. Ya, karena kalau kita tidak tahu apa itu rahasia, dikhawatirkan nanti sesuatu yang bukan rahasia dianggap rahasia, atau sebaliknya sesuatu yang rahasia tidak dianggap rahasia. Maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu rahasia itu apa. Rahasia adalah sebuah perkara yang tersembunyi yang terjadi antara diri kita dan orang lain. Itu namanya rahasia. Jadi sesuatu yang tersembunyi yang terjadi antara kita dengan orang lain. Entah itu yang bersifat baik maupun yang bersifat buruk. Ya. Dan menjaga rahasia maksudnya adalah tidak menyebarkan rahasia tersebut. Itu maksud dari menjaga rahasia. Misalnya yang tahu antara kita dengan teman kita saja, cuma dua orang. Menyebarkan itu maksudnya memberitahukan apa yang terjadi antara kita dengan teman kita, kita ceritakan kepada orang lain. Walaupun itu adalah hanya orang ketiga saja. Jadi yang namanya menyebarkan rahasia itu tidak mesti di hadapan umum. Ya. Sekedar kita menceritakan kepada orang lain yang itu orang tersebut bukan orang si pelaku, maka itu termasuk menyebarkan rahasia. Atau bahkan sekedar menampakkannya saja, itu juga termasuk menyebarkan rahasia. Dan hukum menjaga rahasia secara asal hukumnya adalah wajib. Jadi kalau kita tahu rahasia secara asal itu hukumnya harus dijaga. Kenapa? Karena itu termasuk janji. Ya, termasuk janji yang harus ditunaikan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 34, kata Allah, wa aufu bil ahdi. Hendaklah kalian memenuhi janji. Ya. Penuhilah janji, innal ahda kana mas'ula. Karena sesungguhnya janji itu akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Alias kita akan mempertanggungjawabkan janji-janji yang kita ketahui yang harus kita tunaikan pada hari kiamat. Amat disayangkan di zaman kita ini tidak sedikit orang-orang yang gampang untuk menyebarkan rahasia. Seandainya ada seorang dititipi rahasia, kita katakan kepada dia, tolong ya jangan cerita-cerita. Dia katakan, iya saya enggak cerita-cerita. Tapi kemudian besoknya dia cerita sama orang lain dan dia ngomong sama orang lain, tolong ya jangan cerita-cerita. Siapa udah baik kalau kayak gitu. Nanti orang yang kedua ngomong lagi sama temannya, tolong ya jangan cerita-cerita. Satu RT, semuanya ngomong jangan cerita-cerita. Jadi sekedar Anda cerita kepada orang lain, walaupun Anda itu pesen jangan cerita-cerita, itu sudah termasuk apa? Menyebarkan rahasia. Nah, bagaimana kita bisa membedakan sesuatu itu rahasia atau bukan? Untuk mengetahui ini rahasia atau bukan, itu ada berbagai cara. Yang pertama, ya, dengan ucapan. Misalnya ada seorang cerita sesuatu sama kita, kemudian dia mengatakan kepada kita, tolong ya, ini rahasia. Jangan disampaikan sama orang lain. Jadi, dia sudah ngomong, ini rahasia. Nah, kalau sudah dia ngomong kayak gitu, berarti ini memang rahasia dan tidak boleh diceritakan sama orang lain. Jadi, dia sudah cerita, ngomong secara lisan, secara terang-terangan sama kita, ini rahasia. Ya sudah, kalau kayak gitu, berarti memang itu rahasia dan tidak boleh disebarkan sama orang lain. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama, yang bersangkutan ngomong langsung sama kita bahwa itulah rahasia. Ini dengan ucapan. Atau yang kedua, dengan perbuatan. Bagaimana dengan perbuatan? Misalnya, tahu-tahu teman kita memegang tangan kita, kemudian menyendiri. Ya, misalnya, kita di jalan, tahu-tahu dia nyeret kita masuk ke suatu tempat, entah itu di masjid, entah itu di kamar, entah itu di tempat yang tertutup, atau misalnya menyendiri di bawah pohon. Kemudian setelah itu dia ngomongnya juga bisik-bisik. Walaupun saat itu dia tidak ngomong, ini rahasia ya, dari perilaku dia mengajak kita menyendiri, kemudian ngomongnya sambil bisik-bisik, itu berarti isyarat bahwa apa yang disampaikan tadi itu merupakan rahasia. Sia, walaupun dia tidak ngomong bahwa itu adalah rahasia. Jadi ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan ngomong langsung, ya langsung ngomong ini rahasia ya. Ya sudah kalau kayak gitu berarti memang itu rahasia. Nah kalau misalnya ada orang ngajak kita untuk menyendiri, kemudian ngomongnya bisik-bisik, tapi dia nggak ngomong ini rahasia, nggak usah kita tanyakan sama dia. Itu sudah merupakan tanda bahwa inilah merupakan rahasia. Karena ada sebagian orang kan sudah diajak ngomong bisik-bisik, diceritakan, loh kamu kok nyebar-nyebarkan rahasia? Kamu kemarin gak ngomong sih rahasia, loh. Sekedar dia ngajak kita untuk menyendiri, kemudian dia bisik-bisik menyampaikannya, atau ketika ngomong itu dia tengok kanan, tengok kiri, itu sudah merupakan isyarat bahwa ini rahasia. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajulul haditsa tsumma iltafata fa hiya amanah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya seseorang menyampaikan sesuatu, kemudian ketika dia menyampaikan, dia tengok kanan, tengok kiri. Ya, ketika dia menyampaikan sesuatu, dia tengok kanan, tengok kiri. "Fa hiya amanah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa apa yang dia sampaikan itu amanah. Alias rahasia. Subhanallah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kepekaan. Jadi manusia itu harus punya sifat kepekaan. Paham bahasa-bahasa isyarat. Nabi SAW adalah orang yang sangat peka. Contoh nih, contoh nyata kepekaan Nabi SAW. Suatu saat Nabi SAW ketika akan berangkat bepergian, beliau sallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraannya. Para sahabat sudah siap semuanya menaiki kendaraan. Tahu-tahu ada salah seorang sahabat yang lain yang tengak-tengok, celingak-celinguk. Dia tengok-tengok. Nabi langsung paham. Apa itu? Dia lagi nyari boncengan. Ya. Jadi dia lagi tengok-tengok, nyari enggak masih ada kendaraan yang kosong. Jadi Nabi SAW itu enggak usah sahabat itu ngomong, wahai Nabi, saya nyari tunggangan. Enggak usah sahabat itu ngomong. Ketika Nabi SAW lihat anak ini, orang ini kok tengok-tengok, padahal semuanya sudah naik kendaraannya, dia enggak bawa kendaraan. Oh, ini artinya orang lagi butuh. Itulah namanya kepekaan. Jadi kita ini perlu untuk melatih kepekaan kita. Ketika melihat ada orang ya megangi perutnya, atau ketika ada orang liatin kita sedang makan, kita di restoran misalnya, atau kita di rumah makan, kita lagi makan lahap-lahapnya, kemudian ada anak kecil ngeliatin kita terus. Gak usah kita tanya, kencot ya? Gak usah tanya. Itu artinya dia ini memang lagi kelaparan. Apalagi kita sudah melihat penampilannya lusuh. Gak usah kita tanya, oh itu orang lagi lapar. Atau kita lagi makan sesuatu, kemudian orang liatin kita. Inilah yang namanya kepekaan. Kepekaan ini perlu dilatih. Makanya Nabi SAW melatih kita untuk menumbuhkan kepekaan, antara dalam sabda Nabi SAW tadi, "Idza haddatsa ar-rajulu bi al-haditsa tsumma iltafata fa hiya amanah." Seandainya ada seseorang menyampaikan sesuatu kepada engkau, kemudian dia tengok kanan, tengok kiri, maka ketahuilah bahwa apa yang dia sampaikan itu amanah atau rahasia yang harus dijaga. Ini adalah yang kedua. Yang pertama, mengetahui rahasia atau bukan dengan ucapan. Yang kedua, dengan perbuatan. Yang ketiga, dengan melihat kondisi. Dengan melihat kondisi. Kalau yang pertama, melihat ucapan. Yang kedua, melihat perbuatan. Yang ketiga, dengan melihat kondisi. Apa itu, Ustaz? Dengan memperhatikan, apakah yang dia sampaikan itu, kalau kita ceritakan, dia malu atau tidak? Jadi kita bisa memperkirakan. Dia cerita sesuatu sama kita, yang isi dari dia, apa yang dia sampaikan kepada kita, apakah kalau kita ceritakan kepada orang lain, dia merasa malu atau tidak? Kalau misalnya apa yang disampaikan, itu dia merasa malu, berarti itu adalah rahasia. Misalnya dia cerita tentang kejadian apa misalnya, ya. Misalnya dia cerita tentang maaf, aib dia yang dahulu pernah dia lakukan misalnya. Ya. Dan itu tentu kalau dia ceritakan, kalau kita ceritakan dia akan merasa malu. Berarti itu rahasia. Walaupun dia tidak ngomong bahwa itu adalah rahasia. Contoh yang termasuk rahasia, tanpa harus kita katakan itu rahasia, adalah nuun sewu kejadian hubungan maaf ranjang. Hubungan ranjang antara suami dengan istri. Ya. Kadang-kadang ada sebagian suami atau sebagian istri yang menceritakan, ya, yang menceritakan peristiwa ranjang, ya, atau hubungan yang terjadi di ranjang antara suami istri atau hubungan intim. Ini tidak boleh, ya, karena itu termasuk rahasia. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa orang-orang yang suka cerita kejadian ranjang hubungan dia dengan suaminya itu termasuk manusia yang paling buruk, ya, termasuk manusia yang paling jelek, kata Nabi SAW. Nun sewu ini kadang-kadang, ya, kadang-kadang walaupun isinya bercanda, ya, kadang-kadang isinya bercanda, seorang istri cerita sama tetangganya, suami saya ini gampang lemesan. Jadi baru berapa menit sudah lemes. Itu enggak boleh itu cerita seperti itu. Dan itu termasuk manusia yang paling buruk. Atau misalnya suami juga cerita tentang aib istrinya. Ya, istri saya kayak gini. Ya, itu enggak boleh. Ya. Kata Nabi SAW, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Termasuk manusia yang paling buruk pada hari kiamat nanti, ar-rajulu yufdhi lil mar'ati wa tufdhi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Termasuk manusia yang paling buruk nanti pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya, atau seorang istri yang bergaul dengan suaminya kemudian menceritakan rahasia hubungan yang terjadi antara keduanya hadis riwayat Muslim. Jadi ini termasuk rahasia yang harus dijaga. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar dan para pemirsa yang berbahagia, anak itu harus kita biasakan untuk menjaga rahasia sejak dini. Karena ketika anak sudah terbiasa untuk menjaga rahasia, insya Allah hal itu akan membawa kebaikan untuk dirinya dan keluarganya sekarang maupun di masa yang akan datang. Maka dari itu, anak-anak sejak dini kita perlu biasakan dia untuk menjaga rahasia. Selain akan mendatangkan kebahagiaan, kebaikan, juga akan mendatangkan keselamatan. Karena anak-anak yang gampang-gampang cerita ya, tentang kejadian yang dia lihat dan itulah rahasia, maka anak-anak yang seperti ini, di masa yang akan datang, dia akan terbuka untuk mengumbar segala apa yang dia alami. Dan yang seperti ini berbahaya untuk keselamatannya. Makanya, kalau kita perhatikan, Nabi kita Muhammad SAW, biasa menyampaikan suatu rahasia kepada anak kecil. Dan anak kecil itu oleh Nabi SAW dipeseni supaya tidak menyampaikan itu kepada orang lain. Dan ini juga ada manfaat yang lainnya. Ya, kalau tadi untuk mendatangkan keselamatan, untuk mendatangkan kebaikan. Juga ketika kita memberikan amanah kepada anak kecil untuk menjaga rahasia, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi anak ini pede, oh ternyata saya ini dipercaya sama orang tua saya. Ya. Misalnya Anda punya sesuatu apa gitu, menyimpan sesuatu, katakanlah barang berharga misalnya. Ya, barang berharga yang Anda miliki, uang atau perhiasan, Anda memiliki satu tempat rahasia di rumah Anda. Anda sampaikan kepada anak Anda, ini membiasakan anak menjaga rahasia. Ini loh nak, ya, bapak atau ibu ini punya tempat rahasia untuk menyimpan perhiasan atau menyimpan uang, ya. Tolong ya, nak, ini rahasia, tidak ada yang tahu kecuali bapak, ibu, dan kamu. Misalnya ini anak nomor satu, nah, dia punya adik tiga misalnya. Kita katakan, nak, yang tahu cuma bapak, ibu, sama kamu loh. Adik-adik kamu tidak tahu. Ibu kalau cerita sama adik kamu, takutnya nanti adik kamu cerita kemana-mana. Bapak dan ibu percaya sama kamu. Kamu ini sudah besar, kamu ini sudah bisa menjaga rahasia, tolong ya nak jaga rahasia ini. Nah, ketika anak dididik untuk menjaga rahasia, dia merasa orang tuanya percaya sama dia. Maka tentunya dalam hal ini, ya dalam hal ini, ketika kita sudah mulai memesankan sebuah rahasia, menitipkan sebuah rahasia kepada anak kita, kita pun juga harus mempertimbangkan usia anak kita. Apakah memang anak itu sudah bisa menjaga rahasia atau belum? Dan tentunya untuk menguji, ya, untuk mengetahui apakah anak ini sudah bisa menjaga rahasia, maka kita perlu menguji dia. Kita perlu menguji dia. Nah, ujiannya jangan sesuatu yang langsung apa? Jangan sesuatu yang berat-berat, ya. Tapi dengan sesuatu yang ringan-ringan. Misalnya, kita katakan kepada anak kita bahwa kita di rumah kita ini punya tempat rahasia, diisi apa di situ. Jangan langsung diisi dengan sesuatu yang mahal, ya. Mungkin bisa diisi dengan sesuatu yang ya enggak terlalu mahal lah, ya. Mungkin uang berapa, 50.000 atau berapa. Sehingga kalau misalnya ternyata anak kita belum bisa menjaga rahasia dan ternyata hilang, ya, dan ternyata uang itu hilang, kita nggak terlalu mengalami kerugian yang besar. Dan kita bisa mengingatkan anak kita supaya lebih menjaga rahasianya lagi. Jadi, mendidik anak untuk menjaga rahasia itu penting sekali. Karena biasanya anak-anak yang dari kecilnya tidak dibiasakan untuk menjaga rahasia, dia akan mudah untuk menceritakan apa yang dia lihat, yang walaupun itu adalah rahasia. Dan nuhun sewu ini, kadang-kadang yang biasanya agak sulit menjaga rahasia, biasanya laki-laki apa perempuan? Bu, laki-laki apa perempuan? Nah, kan ngaku kan? Yang agak sulit menjaga rahasia biasanya perempuan. Kenapa? Karena nuun sewu, banyak wanita itu enggak tahan untuk cerita. Ya, enggak tahan untuk cerita. Sehingga apa? Sehingga terjadilah masalah-masalah besar karena tidak tahan untuk cerita. Makanya banyak kisah-kisah orang-orang yang kemudian rusak rumah tangganya gara-gara enggak bisa menjaga lisan. Nah, sebenarnya kalau dididik dari kecil itu bisa. Ya. Kalau dididik dari kecil anak itu bisa. Makanya dari sinilah kita punya tanggung jawab moral untuk membiasakan anak kita menjaga rahasia. Ya. Dari masalah-masalah yang kecil yang ada dalam rumah tangga kita. Termasuk mungkin hal-hal yang perlu kita jelaskan kepada anak untuk menjaga rahasia adalah mungkin kejadian yang ada di dalam rumah. Ya, misalnya ada pertengkaran sedikit lah antara bapak dengan ibu, antara suami dengan istri, kemudian ternyata anak mendengar. Yang seperti itu adalah merupakan aib yang tidak seyogianya anak itu menceritakan kepada orang lain. Ya, kadang-kadang ada anak itu cerita sama gurunya, ya, cerita sama gurunya, langsung bocorkan rahasia, bercerita kepada anak, bercerita kepada gurunya, setiap hari orang tua saya gini. Ya, menceritakan aib-aib yang ada di dalam rumahnya. Nah, yang seperti ini tidak baik. Atau misalnya anak, kan anak yang namanya anak kan bergaul dengan ibunya. Ibunya di luar menutup aurat, di rumah dia tidak menutup aurat. Kemudian anak melihat, ya, karena rambutnya dilihat. Kemudian anak cerita, oh ibu saya rambutnya segini. Ya. Itu termasuk rahasia yang harus dijaga. Makanya anak, ya, perlu dibiasakan sejak kecil untuk menjaga rahasia. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengetes salah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Malik. Anas ibn Malik adalah salah satu pembantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman." Kata Anas, pada suatu hari aku sedang bermain dengan anak-anak kecil dengan teman-teman saya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Anas ibn Malik ketika dia sedang bermain dengan teman-temannya. Fasallama alaina. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada kami semua. Faba'athani ila hajatin fa'abta'tu ala ummi. Kemudian Anas ibn Malik diutus oleh Nabi SAW untuk suatu keperluan. Jadi Anas ketika lagi bermain dengan teman-temannya, setelah Nabi SAW mengucapkan salam kepada teman-temannya, Anas ditarik tangannya oleh Nabi SAW. Ya. Dan diutus oleh Nabi SAW untuk suatu keperluan. Fa'abta'tu ala ummi. Sehingga saya terlambat pulang untuk menemui ibu saya. Nah, biasanya habis bermain pulangnya misalnya ya. Misalnya kalau kita sekarang anak-anak pulangnya misalnya jam 5 misalnya. Atau jam tengah 5. Kok ini jam tengah 6 baru pulang? Ya. Biasanya jam 5 pulang kok jam tengah 6? Maka sampai dia terlambat pulang. Falamma ji'tu qalat ma habasaka. Ketika saya pulang, ibu saya bertanya, apa yang membuat kamu terlambat? Apa yang menahanmu? Ini apa yang barusan kamu lakukan sampai kamu terlambat? Maka Anas mengatakan, ba'athani Rasulullah SAW lihajatin. Wahai ibuku, Rasulullah SAW tadi mengutusku untuk suatu keperluan. Jadi Anas ini bercerita, makanya inilah pentingnya orang tua kalau anak melakukan sesuatu sebelum menjatuhkan hukuman, tanya dulu. Ya, lihat bagaimana ibunya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ketika anaknya terlambat tidak langsung dipukuli, ya, tidak langsung dimarahi, tapi ditanya dulu, kamu kenapa terlambat? Jangan ada sebagian orang tua, jangan seperti sebagian orang tua yang kemudian ketika anaknya pulang terlambat, belum menyampaikan apa-apa, sudah langsung diberondong. Diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan, belum sempat jawab pertanyaan ini, sudah pertanyaan yang kedua, belum apa-apa, sudah dijustice, sudah dihukumi. Dari mana ya? Terlambat. Mainan PS ya? Kamu dari ini ya? Mainan bola ya? Ngelayap ya? Nonton ini ya? Belum apa-apa, tanya dulu. siapa tahu anak kita ini punya alasan. Bisa jadi anak kita ini punya alasan kenapa terlambat. Oh, mungkin jenguk temannya yang sakit. Atau mungkin bannya bocor. Itu kan kasihan sekali, coba bayangkan. Ya, kalau misalnya anak pulang terlambat karena sepedanya bocor, dia tuntun sepedanya sekian kilo sampai ke rumah, sudah capek dimarahi, gimana rasanya, Bu? Marah, jengkel. Ya, kenapa? Karena kita nggak tanya terlebih dahulu. Makanya di sini Anas ibnu Malik ya, ditanya terlebih dahulu sama ibunya. Nah, apa yang buat kamu terlambat? Kata ibunya. Kata Anas ibnu Malik, ba'athani Rasulullah SAW li hajatin. Saya tadi diutus oleh Rasulullah SAW untuk suatu keperluan. Maka ibunya bertanya, ma hajatuhu? Keperluan apa, nak? Ibunya tanya, keperluan apa, nak? Apa kata Anas? Innaha sirrun. Wahai ibuku, itu rahasia. Keperluan apa itu rahasia. Ini rahasianya Rasulullah SAW. Lihat, bagaimana anak kecil, sekecil Anas ibnu Malik, yang saya tidak tahu usianya, mungkin di bawah 10 tahun mungkin. Ya. Jadi, sekecil Anas ibnu Malik, sudah dipeseni sama Nabi SAW bahwa ini adalah rahasia. Yang tanya sama Anas siapa? Ibunya. Bayangkan. Ibunya sendiri tanya sama Anas, tapi Anas bisa menjaga rahasia tersebut. Dan lihat bagaimana ibunya. Apakah ibunya marah? Apakah ibunya marah ketika Anas menjawab ini rahasianya Rasulullah SAW? Ternyata ibunya enggak marah. Malah ibunya mengatakan, la tukhbiranna bisirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadan. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau memberitahukan kepada siapapun rahasianya Rasulullah SAW. Lihat, bagaimana bijaknya seorang ibu. Ya, ketika dia tahu anaknya ini menyimpan rahasia. Dan rahasia itu adalah rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lihat bagaimana ibunya enggak marah. Ya. Sebagian orang tua kan marah. Mau masak sama ibu kamu sendiri rahasia-rahasiaan. Emang ibu kamu ini siapa? Enggak, ibunya enggak emosi. Karena dia tahu bahwa ini rahasianya Rasulullah SAW. Makanya, dan Rasulullah SAW tidak akan merahasiakan sesuatu yang buruk. Ya. Akan tetapi Rasulullah SAW mengetahui bahwa ini kalau disebarkan, ini berbahaya. Makanya, ibunya Anas ibnu Malik bukannya marah sama Anas, akan tetapi justru ibunya mendukung apa yang dilakukan oleh Anas dan bahkan mengatakan, wahai Anas, wahai anakku, kalau memang itu rahasianya Rasulullah SAW, jangan sekali-kali kamu ceritakan sama siapapun juga. Nah, Anas ini punya murid namanya Thabit. Anas punya murid namanya Thabit. Anas mengatakan, wallahi, lau haddastu bi ahadan la haddastuka bihi ya Thabit. Wahai Thabit, demi Allah, seandainya aku akan ceritakan rahasia ini kepada seorang, niscaya aku akan ceritakan ini kepadamu, wahai Thabit. Akan tetapi dia tidak ceritakan kepada siapapun juga. Termasuk kepada ibunya, kepada muridnya, kepada siapapun juga. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah buah. Buah dari apa? Buah dari pembiasaan. Dan bukan cuma satu orang saja. Ya. Termasuk juga sahabat yang lain. Di sini saya bawakan Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa beliau suatu hari pernah membonceng. Ya, pernah membonceng di tunggangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu kepada Abdullah ibnu Ja'far. Dan kata beliau, aku tidak ceritakan bisikan Nabi itu kepada siapapun. Hadis riwayat Muslim. Inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejak kecil sudah dibiasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menjaga rahasia. Dan semoga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW juga terbiasa untuk menjaga rahasia dan mendidik anak kita untuk bisa menjaga rahasia sejak dini. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja redaksi kita. Nah, silakan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan materinya, Ustaz. Semoga dapat kita bahas bersama. Baik, Ustaz, kami akan langsung angkat pertanyaan dari pendengar Radio Insani. Yang pertama, Ustaz, dari Mbah Muslimah yang ada di Kroya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kabar rahasia, tapi saya ceritakan pada orang. Tapi orang itu saya anggap bisa menjaga rahasia. Apakah saya sudah termasuk tidak amanah dan dosakah saya, Ustaz? Tafadhol. Ya, kalau memang Anda sudah dipeseni sama orang yang menyampaikan kabar itu kepada Anda untuk tidak cerita. Anda cerita kepada orang tersebut, kepada orang lain, berarti Anda telah menyebarkan rahasia. Dan Anda berdosa. Dikhawatirkan Anda berdosa. Maka caranya bagaimana? Caranya Anda minta maaf kepada orang yang telah menebarkan, yang telah menceritakan rahasia itu kepada Anda. Orang pertama. Anda minta maaf kepada orang yang pertama, yang telah menceritakan hal itu kepada Anda. Anda minta maaf, minta dihalalkan sama dia. Kalau ternyata orangnya sudah meninggal, nah ini jadi masalah ini. Gimana minta dihalalkan, pergi ke kuburan kan gak mungkin. Nah, kalau misalnya orangnya ternyata sudah meninggal, maka banyak-banyaknya istighfar. Banyak-banyaknya beristighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau Anda sudah minta izin. Nah, kecuali kalau Anda sudah minta izin sama orang pertama tersebut, minta izin untuk menyampaikan rahasia ini kepada orang yang dipercaya, dan dia mengizinkan, tidak apa-apa. Tapi selama dia tidak mengizinkan dan tidak memberikan izin kepada Anda, maka itu rahasia, dan kalau kita menyebarkannya bisa terjerumus kepada perbuatan dosa. Dan semoga kita senantiasa terlatih untuk menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Nama Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Berikutnya Ustaz, datang dari Ibu Muzan. Beliau menanyakan, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak saya sering menganggap saya menyebarkan aibnya. Yang saya anggap sesuatu itu bukan aib, justru malah saya anggap sesuatu yang lucu Ustaz. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Sesuatu apa? Yang lucu Ustaz. Sekarang kadang-kadang orang tua ini tidak memahami kondisi psikologis anak. Ya, kalau misalnya anak sudah mengatakan dia malu, berarti itu adalah apa? Rahasia. Ya, kalau misalnya contoh nih ya, misalnya anak ini kalau di rumah dia ini masih suka ngompol misalnya. Ya, kalau menurut kita kan lucu, sudah kelas berapa SD, 5 SD masih suka ngompol. Kemudian kita ceritakan sama teman-temannya, itu aib. Ya, dia merasa malu. Kalau dia sudah ngomong merasa malu, berarti itu aib. Makanya tadi kan saya sudah sampaikan ya, bahwa cara untuk mengetahui rahasia atau bukan, yang pertama ucapan, yang kedua perbuatan, yang ketiga apa? Melihat kondisi. Nah, kalau dia sudah merasa bahwa itu adalah kalau dia merasa malu ketika itu disebarkan, berarti itu rahasia. Maka solusinya sekarang Anda minta maaf. Ya, Anda minta maaf sama anak Anda, minta untuk dimaafkan dan berjanji untuk tidak mengulangi. Oh, masa orang tua minta maaf sama anak? Emang orang tua gak bisa salah apa? Nah, yang suruh minta maaf itu bukan cuma anak minta maaf sama siapa? Sama orang tua. Termasuk orang tua juga minta maaf sama anak. Ya, kalau memang melakukan kesalahan. Justru ketika Anda minta maaf sama anak Anda, justru itu menunjukkan bahwa Anda lah orang tua pemberani, dan anak juga akan menghargai permintaan maaf Anda. Makanya sering kadang-kadang kalau ya kami misalnya salah sama anak, kita minta maaf, anak malah respect. Malah justru kemudian dia luluh hatinya. Justru kalau kita nggak mau minta maaf, itu malah anak nanti tambah keras. Nanti. Tambah keras sifatnya. Maka kalau kita melakukan kesalahan sama anak, akui kesalahan itu dan segera minta maaf secara gentle kepada anak kita. Wallahu'alam bisawab. Ya. Namun saja jazakallahu khairan, semoga dapat dipahami dan dimaklumi oleh Ibu Mizan yang bertanya. Berikutnya Ustaz, sebelum kami berikan kesempatan TV Roja, kami akan ajukan satu pertanyaan lagi dari pendengar Radio Insani. Dari Ummu Zahra di Belik Pemalang Ustaz. Bismillah, bagaimana kiat-kiat terhadap anak agar tidak cengeng atau sensitif di rumah atau di sekolah Ustaz? Jazakallahu khairan, tafadhal. Bagaimana supaya anak tidak cengeng? Ya, supaya anak tidak sensitif di sekolah maupun di luar sekolah. Pertama, sensitif karena apa? Ya, kalau sensitif kayak tadi itu punya kepekaan, itu bagus. Ya. Misalnya nih, punya kepekaan, anak ini mudah tersentuh ketika melihat ada orang miskin. Ya. Ketika ada orang yang punya kebutuhan, ada orang cacat, dia menangis, itu bagus. Ya. Ya, itu bagus. Kepekaan itu malah justru perlu ditumbuhkan. Tapi kalau cengengnya karena masalah sedikit kemudian dia menangis, maka disinilah peran orang tua untuk memberikan pengarahan kepada anak bahwa menangis itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi perlu suatu saat ketika mainannya rusak misalnya, kemudian atau mainannya dicopot sama adiknya, kemudian dia nangis, kita tanya, "Nak, kalau kamu nangis, apakah mainannya jadi benar atau tidak?" Ya. Jadi itu yang harus disarankan kepada anak. Ya. Jadi kalau misalnya disadarkan sama anak, kalau kamu nangis meronta-ronta seharian, kira-kira ini mainannya jadi enggak? Berarti kan enggak menyelesaikan masalah. Lebih baik kamu sekarang tinggalkan menangis, kamu berusaha untuk memperbaiki. Kalau enggak bisa, kalau kamu enggak bisa perbaiki, kami minta tolong kepada orang tua, kepada kakak dan sebagainya. Ini yang pertama. Jadi berusaha untuk menyadarkan kepada anak bahwa menangis itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, menangis tidak menyelesaikan masalah. Kemudian cara yang lainnya adalah berusaha untuk menumbuhkan percaya diri kepada anak bahwa kalau kamu tidak salah itu kamu gak akan dihukum. Ya, kalau kamu tidak salah kamu gak akan dihukum. Contoh misalnya anak berangkat sekolah, ternyata sampai di tengah jalan sepedanya bocor. Sepedanya bocor, kemudian dia pergi ke tukang ban, nambal ban. Berarti kan terlambat ke sekolah. Dia pasti ada rasa takut kan? Dia ada rasa takut, wah nanti saya dihukum. Nanti saya dihukum, karena biasanya kalau sudah telat nanti ada hukumannya. Kita katakan sama dia, "Nak, kamu kan gak salah. Ya, kamu sepedanya bocor gak salah, itulah musibah. Maka kamu harus berani bercerita kepada guru kamu. Yakinlah guru kamu tidak akan menghukum. Justru guru kamu itu akan mengapresiasi, akan menghargai bagaimana kamu mau tetap berangkat sekolah walaupun harus nunggu lama di tukang ban, ya, walaupun harus berjalan sekian ratus meter, kamu berjalan ke tukang ban sambil mendorong sepeda kamu, justru kamu nanti akan dihargai sama guru kamu, gak akan dimarahi." Ini yang kedua. Jadi berusaha untuk menjelaskan kepada anak bahwa kalau tidak salah tidak perlu merasa takut itu kalau salah. Kalau nggak salah ya nggak usah takut. Ini diantara cara untuk mendidik anak supaya tidak gampang cengeng atau tidak terlalu sensitif. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Roja TV. Tafadhal. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan dari Abdullah. Saya pernah curhat kepada seorang ustadz tentang urusan rumah tangga saya yang saya harapkan nasihat dan tausiahnya. Tapi ternyata ustadz tersebut menceritakan kepada keluarganya dan keluarganya pun bercerita kemana-mana tentang permasalahan rumah tangga saya, ustadz. Nah, saya ini menjadi sakit hati dan benci kepada ustadz tersebut. Bagaimana mestinya saya bersikap terhadap ustadz tersebut? Barakallahu fikum. Ya. Pertama, Anda harus memilih orang untuk menampung permasalahan Anda. Tidak setiap ustadz layak untuk diceritakan tentang kejadian rumah tangga Anda. Ya, jadi jangan sampai kita ini silau dengan label ustadz. Nah, kalau ustadz itu berarti kayak malaikat, enggak. Ya, ada sebagian ustadz enggak bisa jaga rahasia. Dari mana kita tahu, ustadz? Dari track record-nya. Dari rapotnya. Nah, kalau misalnya sudah pernah ada orang curhat sama dia, ternyata sama ustadz itu malah diceritakan sama orang-orang lain. Nah, berarti ini ustadznya tidak amanah. Ustadz apa ada ustadz nggak amanah? Ada. Ya, jadi ada ustadz yang tidak amanah. Maka pertama kali solusinya Anda harus memilih ustadz yang amanah. Ya, ada sebagian ustadz amanah, masya Allah. Ya, kalau kita perhatikan dia dapat cerita itu sampai sama istrinya aja nggak cerita. Dia betul-betul jaga itu rahasia. Nah, itulah ustaz-ustaz yang cocok untuk Anda jadikan sebagai media untuk curhat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah terjadi bahwa Anda cerita sama seorang ustaz, ternyata ustaznya cerita. Apa langkah Anda? Yang kedua, Anda nasihati itu ustaz. Ya. Anda nasihati itu ustaz tentunya dengan bahasa yang sopan. Ya. Karena bagaimanapun juga, ustadz itu manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Kalau misalnya ustadz ini tidak ada menasihati, siapa yang akan menasihati? Ya. Kalau memang ustadznya itu adalah seorang yang saleh, kalau dia dinasihati, dia akan mengucapkan terima kasih. Ya. Kecuali kalau ustadznya nggak soleh, kalau ustadznya nggak soleh dinasihati malah marah. Ya. Kalau saya pribadi, kalau misalnya dinasihati senang saya, alhamdulillah ada yang mengingatkan. Ya. Kalau misalnya nggak ada yang mengingatkan, nanti siapa yang akan mengingatkan kita? Kita merasa benar terus, padahal sebenarnya sering melakukan kesalahan. Maka yang kedua, solusinya adalah Anda berusaha untuk menasihati ustadz itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, supaya tidak terulang kembali untuk kasus-kasus berikutnya. Ya, karena kalau tidak ada yang mengingatkan, khawatirnya nanti ada orang lain, orang yang ketiga, keempat, kelima mengalami kasus yang serupa dengan apa yang Anda alami. Yang ketiga, Anda sakit hati, maafkan. Ya, Anda sakit hati, maafkan. Ya, bagaimanapun juga manusiawi sakit hati, akan tetapi tentu memaafkan itulah sifatnya orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'fu wa tasfahu. Seandainya kalian memberikan maaf dan memberikan ampunan, itu tentu lebih baik buat orang-orang yang beriman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Dan berikutnya pertanyaan dari Ummu Sofiyah di Rangkas. Ustadz, anak saya ini pintar, menjaga rahasia di dalam keluarga. Akan tetapi kekurangan anak saya ini, suka mengarang cerita dan kadang suka berbohong, Ustaz. Suka mengarang cerita dan suka berbohong. Bagaimana tentang hal ini, Ustaz? Syukron. Anaknya suka pintar menjaga rahasia, tapi suka ngarang cerita atau bohong. Saya pernah membahas masalah ini. Kadang-kadang, anak itu belum tahu apa itu bohong. Anak itu belum tahu bahwa mengarang sebuah cerita, menceritakan sesuatu yang tidak terjadi itu bohong. Makanya di sini perlu dibedakan antara khayalan anak ya dengan bohong. Ini pernah saya sampaikan ketika saya menjelaskan mengapa anak berbohong. Ya, ada pengajian berapa seri itu, saya kalau nggak salah 3 seri atau 2 seri, saya lupa, mengapa anak berbohong. Itu saya jelaskan di situ di awal-awal bahwa anak-anak harus dijelaskan apa itu bohong terlebih dahulu. Kadang-kadang anak tidak tahu itu adalah bohong. Ya, misalnya anak menggambarkan, dia berkhayal. Ya. Anak menghayal, oh saya ini bisa, andaikan saya bisa terbang. Itu kan bukan bohong. Dia kan lagi berkhayal. Dia misalnya barusan membaca cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj misalnya. Wah, saya kalau misalnya punya kuda yang bisa terbang itu gimana ya? Itu kan bukan bohong, itu sedang apa? Berkhayal. Maka perlu dibedakan antara khayalan dengan bohong. Maka dari sinilah tugasnya orang tua untuk menjelaskan kepada anak dengan bahasa yang mudah dicerna, beda antara bohong dengan menghayal, kemudian menghayal yang bagaimana yang diperbolehkan, mana yang tidak boleh. Inilah tugas orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Dan Anda perlu mengapresiasi. Perlu mengapresiasi sifat positif yang dimiliki oleh anak. Apa itu? Yaitu bahwasannya Anda anak Anda sudah punya sifat menjaga rahasia. Itu diapresiasi. Nah, dari itulah Anda bisa memasuki kepada perbaikan sifat-sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh anak Anda. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Silakan. Dari Ummu Haris di Bogor. Ustaz, sejak umur berapa anak diajarkan untuk menjaga rahasia? Karena terkadang anak itu selalu jujur. Apabila kita suruh untuk menjaga rahasia, terkadang belum bisa. Terkadang apa yang menjadi rahasia kita, keluarga, pada waktu ditanya oleh neneknya atau kakeknya, dia akan berkata jujur apa yang telah terjadi. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Silakan. Perhatikan bahwa anak itu pada usia berapa tidak mesti. Karena ada anak yang Masya Allah sejak kecil dia sudah bisa menjaga rahasia. Maka dari sinilah tadi saya sudah sampaikan bahwa di awal, bahwa kita ini untuk mengetahui anak sudah bisa menjaga atau tidak adalah dengan ujian. Kita menguji anak kita. Nah, ujian pertama itu jangan sesuatu yang langsung rahasia berat banget gitu loh. Jangan. Jadi sesuatu yang biasa gitu loh. Kita tes anak kita. Kita tes anak kita untuk menjaga sesuatu rahasia yang mungkin tidak terlalu rahasia banget. Ya. Kalau misalnya dia berhasil menjalani itu, maka setelah itu kita bisa ya, untuk meningkat ke langkah berikutnya. Nah sekarang kalau misalnya anak ditanya tentang neneknya, maka di situ kita tidak mengajari anak untuk bohong. Kita tidak mengajari anak untuk bohong. Misalnya orang tuanya sering cekcok, kemudian kita katakan sama anak, bilang ya kalau ditanya sama nenek, bilang bapak ibu itu akur, nggak pernah apa cekcok, itu namanya bohong. Itu malah kita ngajari anak kita bohong. Jadi menjaga rahasia itu bukan berbohong. Menjaga rahasia itu tidak menceritakan apa yang dia lihat. Ya. Kalau misalnya kita suruh anak kita untuk menceritakan tidak seperti apa yang dia lihat, itu namanya bohong. Tapi kita ajari anak bahwa tidak setiap apa yang terjadi di rumah, nak, boleh kamu ceritakan. Sekalipun sama nenek kamu, sekalipun sama kakek kamu. Itu dari kecil perlu kita jelaskan sama anak. Ya. Atau misalnya di rumah, misalnya kejadian apa, pernah misalnya kompor meledak misalnya, kayak gitu. Kemudian, dan kita tidak pengen kakek kita tahu misalnya, atau kita tidak pengen nenek kita tahu, kita sampaikan kepada anak-anak, ini kejadian, ini sudah cukup ya, hanya bapak, ibu, kamu saja yang lihat, tidak perlu kamu ceritakan sama orang lain. Nah, jadi, mulai usia berapa anak, tidak tentu, tergantung kepribadian anak. Ada yang masih kecil sudah bisa menjaga, ada yang sudah besar pun nggak bisa menjaga, kita bisa tahu dengan mengetes dan menguji anak kita dengan awal-awal dengan rahasia-rahasia yang mungkin masih ringan. Nanti setelah dia sukses, kita berikan rahasia yang lebih berat lagi, dan seterusnya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Radio Bas FM Salatiga. Tafadhal. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Radio Bas. Kami akan membacakan pertanyaan yang pertama dari Abu Yahya. Menanyakan, Ustadz, karena tanpa sengaja anak saya itu mendengar hal-hal rahasia yang diceritakan saudara, nah, bolehkah saya mengatakan kepada anak saya, kalau nanti ditanya oleh bapak atau ibu itu, jangan bilang apa-apa yang tadi kamu dengar. Nah, hal ini bisa tidak saya katakan seperti itu? Karena takutnya hal itu saya mengajari berbohong. Apakah ini mengajari berbohong atau menjaga rahasia, Ustaz? Tawadol, Ustaz. Dalam hal ini tergantung ada efek negatifnya enggak. Ya. Kalau misalnya kemudian saudara itu ya marah besar ketika ternyata anak Anda mendengar tanpa sengaja apa yang mereka berbicara, apa yang mereka bincangkan, mereka marah besar, kemudian sampai mungkin menyakiti anak Anda, maka dalam kondisi seperti ini tidak apa-apa Anda sampaikan tadi. Ya, kecuali kalau misalnya saudara Anda ini orangnya legowoan, orangnya gampang menerima, oh enggak sengaja ya udah enggak apa-apa. Kalau seperti itu ya sampaikan saja apa adanya, bahwa saya tidak sengaja untuk mendengar tadi, mohon maaf, saya insya Allah berjanji untuk tidak menceritakan apa yang saya dengar berupa rahasia tadi. Jadi tergantung efeknya apa. Kalau efeknya negatif besar sampai kemudian menyakiti anak Anda, punya efek negatif besar, maka saat itu ya tidak mengapa Anda sampaikan kepada anak Anda bahwa tidak perlu Anda, tidak perlu kamu, nak, bercerita bahwa kamu telah mendengar rahasia tersebut. Kalau ternyata tidak ada efek negatif yang besar, maka ya tidak apa-apa dia menceritakan dan berjanji untuk menjaga rahasia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kita ke penanya berikutnya. Ustadz, anak saya sudah balik, tapi sering berbohong dan pernah mencuri uang di rumah. Sudah kita nasihati berulang-ulang dan pernah berjanji tidak akan bohong lagi. Tapi ternyata itu juga belum sembuh sampai sekarang. Apa yang harus kami lakukan untuk bisa membuat anak saya itu terhindar dari hal-hal atau sifat-sifat berbohong tersebut, Ustaz? Tabadal, Ustaz. Masalah anak berbohong atau mencuri itu harus dicari akar permasalahannya. Ya, kalau sudah ketemu akar permasalahannya, maka bisa diberikan solusinya. Anak berbohong itu banyak sekali motifnya. Kalau nggak salah saya pernah menyampaikan seperti yang tadi saya sampaikan, mengapa anak berbohong? Itu ada 2 atau 3 pengajian. Maka saya nasihatkan kepada saudara penanya untuk mendengar kembali rekaman pengajian tersebut, videonya bisa dilihat di ufit.tv kalau memang sudah diupload, atau audionya bisa didengarkan di kajian.net, bisa Anda dengarkan. Karena ini pertanyaan global sekali, jadi anak suka berbohong, motifnya apa? Apalagi sudah terulang-ulang, pasti kan ada motifnya, ada alasannya. Apakah karena ingin menghindari hukuman, ataukah karena ingin mendapatkan pengakuan, ataukah karena ternyata dia hanya berkhayal, itu kan banyak. Dan setiap sebab ini ada solusinya. Makanya silakan Anda dengarkan rekaman kajian tersebut, semoga bermanfaat. Ya. Baik, satu lagi pertanyaan dari pendengar Radio Bas, Bapak Yazid yang ada di Ambarawa menanyakan, Ustadz, kriteria rahasia yang seperti apa yang sudah bisa diamanahkan kepada anak yang belum balig? Tawadhu, Ustadz. Mungkin rahasia-rahasia yang sifatnya ringan, ya. Misalnya di rumah berantakan, misalnya. Ini kan sebenarnya kan aib, ya. Rumah itu berantakan itu kan sebenarnya kan aib, ya. Mungkin itu kan ya aib, tapi kan nggak besar banget gitu loh. Artinya berantakan ya kayaknya bukan cuma rumah kita, rumah orang lain juga berantakan. Ini contohnya. Nah ini ya rumah kita memang ya agak berantakan, tapi gak usah cerita-cerita lah nak sama Pak D, sama Bu D. Nanti kan kita kan malu, masa rumah berantakan kayak nggak ada orang di dalamnya. Itu contoh ya. Jadi rahasia-rahasia yang bukan sesuatu yang fatal kalau diceritakan. Ya memang malu, tapi kan nggak fatal ya kalau diceritakan rumah kita berantakan, itu kan malu memang, tapi kan gak fatal akibatnya. Yang seperti-seperti itu yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Habis pertanyaannya? Nah, Ustaz, masih ada waktu untuk pendengar Radio Insani, Ustaz? Satu saja. Nah, Ustaz. Satu pertanyaan dari Radio Insani kami angkat. Ustaz, saya diberi amanah suruh jangan cerita, tapi amanah itu lewat SMS. Dan ternyata terbaca oleh suami saya. Bagaimana Ustaz, apakah saya dosa karena setiap hari saya membahas dengan suami untuk mencari jalan keluarnya, Ustaz? Tafadhol. Ya kalau memang dia itu mengamanahkan untuk tidak cerita, maka ya tugas Anda mengantisipasi supaya rahasia itu tidak keluar. Antara lain caranya adalah kalau memang suami biasa membuka SMS Anda, ya Anda hapus. Begitu dapat itu Anda hapus. Kalau memang suami biasa buka SMS, kalau suami tidak bisa biasa buka SMS ya nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Atau disimpan di folder yang tersembunyi supaya Anda termasuk orang-orang yang terkategorikan menjaga amanah. Adapun Anda cerita-cerita sama suami, ya kalau memang itu tidak diizinkan sama si empunya rahasia, ya tidak boleh. Kecuali kalau dia sudah mengizinkan Anda untuk bercerita kepada orang yang dipercaya, maka tidak apa. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.